تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان قد أجاز للمؤمنين أن يقرأوا بها وراء للمؤتمين وكان قد أجاز للمؤتمين للمؤتمين للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في الصلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. هذا يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كمل. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها. انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول: ما لي أنازع. قال أبو هريرة: ما لي أنازع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، كما جعل الاستماع له مغنياً عن القراءة وراءه. فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. قال المصنف رحمه الله berkata pengarang kitab Sifatu Salatin Nabi Syekh Muhammad Ashrul Albani rahimahullah, naskhul qiraati wara al imam fil jahriyah, dihapuskannya kewajiban membaca, maksudnya Al-Fatihah, di belakang imam dalam salat jahriyah yang dibaca padanya bacaan dengan keras. Sebelumnya ikhwatul kiram rahimakumullah, Syekh Al-Albani menyebutkan tentang rukunnya Fatihah, bahwasanya dari rukun salat yang tak sah seorang salat tanpanya. Setiap orang wajib membaca Fatihah. Jika tidak dia baca, maka salatnya tak sah. Maka pada bab ini beliau mengatakan kewajiban itu terhapus bagi makmum dalam salat-salat jahriyah yang mendengar bacaan Fatihah imam. Maka cukuplah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, tidak lagi harus dia membaca Fatihah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah: wa kana qad ajaza lil mu'minina, للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya membolehkan bagi makmum untuk membaca bacaan salat yaitu Fatihah di belakang imam dalam salat-salat jahriyah. حيث كان في صلاة الفجر فقرأ. Suatu hari ketika beliau sedang melaksanakan salat fajar atau salat subuh, maka beliau membaca bacaan salat Al-Fatihah dan surat. Fathaqulat alaihi al-qira'ah, maka berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat tersebut. Berat karena banyaknya suara di belakang yang mengacaukan suara Rasulullah. Falamma farigha qala, tatkala beliau selesai salat, maka beliau berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, boleh jadi kalian tadi membaca juga belakang imam kalian. Ya, qulna na'am hadzan, kami mengatakan ya ya Rasulullah, kami baca dengan tergesa-gesa. Ya, hadzan, kami berusaha untuk cepat membacanya. Ya, demikianlah ya Rasulullah, kami baca dengan cepat ya Rasulullah. Qala la taf'alu, kata Nabi, jangan kalian lakukan lagi. Jangan baca di belakang imam kalian, biarkan dia baca sendiri. Illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab, kecuali kalau dia membaca Fatihatul Kitab, tetap dia baca. Harus dia baca. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidaklah ada salat bagi orang yang tak membaca Fatihah. Jadi Rasulullah larang mereka membaca ya ayat maupun surat kecuali Fatihah, karena dia adalah merupakan perkara yang tak sah salat tanpanya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah." Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka, para sahabat, membaca segala macam bacaan dalam sholat ketika berdiri. Ya, dalam sholat-sholat jahriyah. Masuklah diantaranya, baca Fatihah pun dilarang. Ini menurut pemahaman Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena perkara ini perkara yang dipersisihkan di kalangan ulama. Ya, kita baca kitab beliau, kita baca apa yang beliau tulis. Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah. Kemudian Rasulullah melarang mereka seluruhnya membaca bacaan apapun dalam salat-salat jahriyah yang dikeraskan padanya bacaan isya, subuh dan maghrib. Wa dzalika hina ma insarafa min salatin jahara fiha bil qira'ah. Hal itu dikatakan beliau tatkala beliau selesai melaksanakan salat yang Rasulullah membaca padanya ya bacaan dengan keras dalam salat-salat jahriyah. Wa fi riwayatin annaha salatu subhi, dalam riwayat lainnya ini terjadi ketika Rasulullah melaksanakan salat subuh. Faqala, maka Rasulullah bersabda, suaranya jelas enggak? Enggak jelas suaranya, kurang jelas. Belakang jelas suara saya? Jelas. Kurang jelas. Tak biasa seperti ini. Ya, biasanya lebih bagus daripada hari ini. Insyaallah segera dibaguskan. Amin baihaqi, baguskan mikrofonnya dan timnya SNTV. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa?" Adakah salah seorang kalian tadi ikut membaca bersama saya? Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, na'am, ya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah membaca bersama anda. Faqala inni aqulu ma li unaza', maka Rasulullah berkata, aku mengatakan kepada kalian, mengapa aku diganggu dengan suara-suara kalian, dikalahkan dengan suara kalian. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fantahan nasu anil qira'ati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah bil qira'ah, maka berhentilah manusia membaca bacaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat yang Rasulullah membaca bacaannya dengan keras. Hina sami'u dzalika min Rasulillah. Tatkala mereka mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqra'u fi anfusihim sirran, maka mereka pun membaca dalam diri mereka sirran dengan suara perlahan, fima la yajharu fihi al-imam. Ya, ketika imam tidak menjaharkan bacaan, yaitu ketika rakaat ketiga, keempat, imam tak menjaharkan bacaan, atau ketika solat-solat sirriyah, zuhur dan asar. Wa ja'ala al-insata liqira'ati al-imam min tamami al-ihtimami bihi. Maka Rasulullah menjadikan diamnya seorang makmum, ya, untuk mendengarkan bacaan imam, bagian dari sempurnanya mengikuti imam. Faqal, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian wahai makmum. Wa idza qara'a fa ansitu, jika dia membaca bacaan maka diamlah kalian. Kama ja'al al-istima'a lahu, sebagaimana beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam menjadikan makmum untuk mendengarkan bacaan beliau, mughniyan 'an al-qira'ati wara'ahu, cukup tak perlu mereka membaca lagi di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, cukup hanya mendengar saja bacaan imam. Faqala, di mana beliau bersabda, man kana lahu imamun, barang siapa yang dia punya imam, fa qira'atul imami lahu qira'atun, maka bacaan imam adalah bacaan baginya, cukup bacaan imam baginya sebagai bacaan, dengar saja. Hadza fil jahriyah, ini dalam salat-salat jahriyah yang dikeraskan padanya bacaan. Ringkasnya, menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Fatihah itu adalah rukun, kemudian seluruhnya wajib membaca. Dihapuskanlah kewajiban membaca Fatihah bagi makmum ketika berjamaah dengan imam dalam salat-salat jahriyah, dengan perkataan Abu Hurairah, fantahan nas, setelah Rasulullah mengatakan mali unaza, mengapa aku ini terganggu, dikecoh dengan suara lain, maka kata Abu Hurairah, sejak itu orang pun, ya, berhenti untuk membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam, ya, salat-salat yang Rasulullah menjaharkan bacaan padanya semenjak mendengar itu. Ini dalam salat-salat jahriyah. Adapun ketika imam salat sir, zuhur, asar, atau dalam salat jahriyah tapi pada rakaat ketiga dan keempat, maka makmum membaca sebagaimana biasa. Ya, karena kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat, ya, waqara'u fi anfusihim sirran, maka mereka membaca bacaan dalam diri mereka dengan suara perlahan, fima la yajharu fihi al-imam, pada saat imam tidak menjaharkan bacaan. Bahkan Syekh Al-Albani berpendapat kesempurnaan makmum mengikuti imam itu ketika dia, ya, mendengarkan bacaan imam ketika imam membaca. Kata Rasulullah, imam itu dijadikan untuk diturut. Jika bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia membaca, maka diamlah kalian. Ya. Beliau juga menyebutkan hadis bahwasanya bacaan imam mencakup bacaan makmum. Hadis yang berbunyi, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, berjemaah dengan seorang imam, maka bacaan imam akan mencakup bacaannya pula. Ini dalam salat-salat yang sifatnya dikeraskan. Bagaimana dalam salat-salat yang bacaannya tidak dikeraskan? Ya, bagaimana peran makmum? Naam, iqra. Suaranya tolong dikeraskan lagi. Fadhal. Wujubul qira'ati fi sirriyati. Lebih enak mikrofon beliau pada saya. Kamil, kamil. Wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum 'ala al-qira'ati fiha. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين بفاتحة الكتاب وإنما أنكر التشويش وإنما أنكر التشويش عليه بها وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها ولم أرد بها إلا الخير فقال قد عرفت أن رجلا خالا جانيها وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجهرون به فقال خلطتم علي القرآن وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wajib al-qira'ati fi sirriyah, wajib membaca maksudnya Fatihah ya dalam salat-salat yang sifatnya disirkan bacaan atau disembunyikan bacaan zuhur dan asar. Wa amma fi sirriyah, adapun dalam salat-salat yang disirkan bacaan, faqad aqarrahum 'ala al-qira'ati fiha, Rasulullah benarkan mereka ya yang membaca bacaan Fatihah pada waktu itu. Faqala Jabirun, berkata Jabir, kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri khalfa al-imami fi ar-ruk'ataini al-ulayaini bi fatihatil kitabi wa suratin wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitabi. Berkata Jabir, kami dahulu membaca pada salat zuhur dan asar di belakang imam pada dua rakaat yang permulaan dengan Fatihah dan surat. Baca Fatihah, selepas itu baca surat. Wa fil ukhrayaini, dan dalam rakaat dua terakhir bi Fatihatil Kitab, kami hanya membaca Fatihah saja. Jadi dalam salat-salat sirriyah, dua rakaat pertama ya dibaca Fatihah dan surat tapi dengan sir. Bagaimana kata Jabir? Adapun dua rakaat terakhir dibaca Fatihah saja dengan sir. Jadi para sahabat ya dibenarkan Rasulullah membaca bacaan Fatihah dan surat dalam salat-salat sirriyah dua rakaat pertama, dan dua rakaat terakhir hanya membaca Fatihah. Wa innama ankara at-tashwisa 'alayhi biha, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang membaca dalam salat-salat sirriyah bacaan keras yang mengganggu imam. Kadang-kadang orang ketika salat sirriyah bacaannya keras-keras ya, kadang-kadang terdengar kiri kanan, kadang-kadang terdengar sampai ke belakang sampai ke imam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari orang yang membaca dengan keras surat yang dia baca dalam salat sirriyah. Wadzalika hina shalla adh-dhuhra bi ashabihi, hal ini terjadi ketika beliau melaksanakan salat zuhur bersama sahabat-sahabat beliau. Faqala, maka beliau bertanya, ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la, siapa tadi yang membaca sabbih isma rabbikal a'la yang saya dengar? Faqala rajulun ana, maka seseorang berkata, saya. Walam urid biha illal khaira, ya Rasulullah, saya inginkan dengan membaca keras tersebut kebaikan semata. Faqal, maka beliau menjawab, qad araftu anna rajulan khalajaniha, aku tahu ada seseorang yang mengganggu aku dalam bacaan ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu karena kerasnya bacaan makmum. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam fayujhiruna bihi, dahulu kala mereka membaca bacaan solat di belakang Nabi dengan keras, Fatihahnya keras, suratnya keras. Faqala, maka Rasulullah bersabda, khalattum alayyal Qur'an, kalian membuat saya gaduh dalam membaca Qur'an. Ya, karena banyaknya suara sehingga tidak lagi fokus. Ya, maka masjid yang berdekatan, mercu corongnya begitu kuat, mengganggu satu sama lain. Saya pernah salat di Bengkong, entah apa saya baca. Ya, saya pidato di Bengkong, entah apa saya ucapkan, tak dengar lagi. Lebih keras corong tetangga sebelah. Padahal masjidnya jauh, tapi corongnya ditembakkan. Ya, ini mengganggu kekhusukan, mengganggu khatib, mengganggu imam. Alhamdulillah sabilun najah enggak ganggu-ganggu orang. Masyaallah tabaraka taala. Ya. Kata Nabi, khalattum alayyal Qur'an, kalian telah mencampur adukan bacaan Qur'an saya. Waqala, dan dalam kesempatan yang bersabda, beliau bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu, sesungguhnya orang sedang salat itu hakikatnya sedang bermunajat, berdialog, berbisik-bisik dengan Tuhannya. Falyanzur bima yunajihi bihi, hendaklah dia melihat kembali bagaimana dia berbisik-bisik dengan Tuhannya. Wala yujhiru ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, atau wala yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu yang lain, karena semua orang sedang sibuk membaca Qur'an, bermunajat dengan Tuhannya. Ya, ini dikatakan Nabi ketika mendengar seseorang membaca Quran dengan keras sehingga mengganggu orang sekitarnya. Maka panduan dalam salat Jumat, sebelum salat Jumat kalau antum baca Quran, tak usah keras-keras. Orang sedang salat sunnah terganggu. Samping antum sedang berdoa terganggu. Ya, setiap orang sedang berdoa, sedang bermunajat, sedang baca Quran, tak usahlah baca keras-keras. Ini perkara yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum punya hak baca, dia juga punya hak baca. Maka jangan melanggar hak orang lain, terganggu dengan suara antum yang keras. Maka lembutkan bacaan, cukup antum saja dengar. Ini panduan ketika salat Jumat karena banyak yang baca Quran kuat. Karena itu tidak perlu dianjurkan baca Quran dengan keras. Ya, di masjid-masjid. Ya, karena akan mengganggu orang. Karena Quran jika dibacakan harus didengarkan. Siapa yang menyuruh? Allah. Apa dalilnya? Firman Allah, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu." Kalau Quran dibaca, dengarkan. Wa ansitu, diam dengan baik-baik sambil mendengar. La'allakum turhamun. Semoga kalian dapat rahmat. Ketika diputarkan bacaan Quran dengan keras, orang sedang main bola, tak mungkin orang berhenti. Ya, sore hari, ya, pada asar diputar keras-keras, orang sedang main bola, orang sedang bekerja. Subhanallah. Kalau kamu dengar, dengar sendiri aja. Tak usah ngajak-ngajak orang. Orang mungkin punya kegiatan yang lain. Quran itu enggak boleh dihinakan. Kalau dia didengarkan, kalau dia dihidupkan, dengarkan. Bagaimana Ustaz radio? Radio kalau kau tak dengar Quran, matikan. Ya, jangan Quran dihidupkan, kita tak dengarkan, berdosa. Ya. Itu secara umum, kaidah secara umum. Jangan ganggu-ganggu orang. Ya. Apalagi sampai tengah malam, orang mau tidur, pakai keras-keras mikrofon di masjid, memperdengarkan Quran. Ya, jangan diganggu. Ya, orang mungkin letih dan seterusnya. Para ikhwan muslimin subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau bersabda, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf daripada Quran, baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan potongan huruf-huruf Quran alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif satu huruf, lam harfun satu huruf pula, wa mim harfun mim satu huruf pula. Jadi alif lam mim kita baca dapatlah 30 kebaikan. Ikhwatul kiram rahimakumullah, telah bersisi para ulama-ulama fiqih dalam hukum membaca Fatihah dalam solat. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya wajib bagi makmum membaca Fatihah. Semua mereka sepakat orang yang solat sendiri wajib membaca Fatihah, tak ada perbedaan. Semua sepakat. Yang dipersisikan kalangan ulama adalah ketika solat berjamaah. Wajibkah makmum membaca Fatihah atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan ketika solat berjamaah tak perlu membaca apapun dengan imam, biarkan imam saja baca. Ya, secara mutlak baik dalam solat-solat sirriyah maupun jahriyah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man kana lahu imaman fa qira'atul imami lahu qira'ah. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, dilemahkan sebagian ulama lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau saya tidak khilaf, melemahkan hadis ini. Syalbani mensahihkannya. Yang artinya, barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu cukup baginya sebagai bacaan. Maka dalam solat sirriyah, zuhur asar, jahriyah, dia diam saja di belakang imam. Dan ini diwakili oleh ulama-ulama Hanafiyah. Ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kebalikannya. Apa kira-kira kebalikannya? Wajib dibaca dalam segala macam sholat yang diwajibkan Allah, baik sholatnya jahriyah, maghrib, isya dan subuh, ataupun sirriyah. Ya, yakni asar dan zuhur, wajib dibaca. Ini pendapat kedua. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan sebagiannya, bahwasanya dia rukun dalam sholat, tak peduli apakah imam, makmum, berjamaah, sendiri, semuanya wajib membaca Fatihah. Karena keterangan dari Nabi SAW, ya, yang tadi kita bacakan sebagiannya, fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, kata Nabi, la taf'alu, pada riwayat yang tadi kita bacakan, jangan lagi baca, ya, bersama saya, illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab, kecuali membaca Fatihah. Kita baca, ya, dalam riwayat ini, karena sesungguhnya tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Dan hadis-hadis semacam ini, maka mereka mengatakan Fatihah wajib dibaca dalam segala macam solat, baik sendiri maupun solat berjamaah. Ya. Dan pendapat ketiga, pendapat yang mengatakan, ya, dalam solat-solat jahriyah tak usah dibaca Fatihah maupun surat, cukup dengarkan imam saja. Ya. Kenapa? Ya, karena beberapa keterangan tadi sempat kita baca, menurut mereka Rasulullah larang para sahabat sebagaimana dari Abu Hurairah untuk membaca apapun yang dilakukan Rasulullah SAW. Kata Imam Al-Albani, terhapuslah kebolehan membaca di belakang imam, cukup imam saja yang membaca. Kata Abu Hurairah, fantahan nasu, ya, kata Abu Hurairah, fantahan nasu an al-qira'ati ma'a Rasulillah. Akhirnya orang pun berhenti tak lagi baca-bacaan apapun ketika berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat jahriyah. Yang dikeraskan pada suara. Ini dalil mereka. Ya. Adapun dalam salat-salat yang sirriyah yang tadi kita baca dalam hadis Jabir, Jabir mengatakan kami dengan para sahabat membaca pada rakaat, pada salat zuhur dan asar di rakaat dua pertama Fatihah dengan surat, dengan perlahan, ya, dan pada rakaat dua rakaat terakhir dengan Fatihah saja. Ini dasar mereka. Jadi dalam salat-salat sirriyah tak dibaca dengan keras, dalam salat-salat jahriyah, ya, tak dibaca sama sekali, cukup mendengarkan bacaan imam. Ini pendapat sebagian daripada ulama, Ya, di antaranya adalah pendapat al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Ini perkara khilaf. Saya pribadi memandang lebih sahih perkataan ulama yang mengatakan wajib dibaca dalam segala macam ya salat, baik sendiri maupun berjamaah, jariah maupun sirriyah, karena keumuman hadis tadi. Adapun dasar mereka yang mengatakan bahwasanya ya fantahan nasu, ya maka berhentilah orang-orang membaca bersama Rasulullah SAW, ya sebagaimana kata Abu Hurairah, fima jahar fihi Rasulullah bil qira'ah, dalam salat jahriyah, ya, ketika Rasulullah melarang. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah, yang boleh jadi adalah merupakan ijtihad dia, ya. Sementara kita lihat pada riwayat sebelumnya Rasulullah melarang mereka membaca bersama Rasulullah kecuali apa? Fatihah. Ya. Adapun dalil yang mengatakan harus mengikuti imam saja, tak perlu membaca, karena Rasulullah mengatakan idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, jika Quran dibacakan dan hendaklah didengarkan, kita katakan ini ayat umum, dikhususkan bacaan Fatihah tetap dibaca karena dia rukun salat. Dan inilah pendapat sebagian ulama-ulama yang kontemporer, sebagaimana pendapat Syekh Ablaz bin Bas, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya, tetap dibaca dalam segala macam rakaat. Kalaupun anda memilih mengikuti pendapat yang mengatakan tak membaca, silakan, karena perkaranya adalah perkara-perkara khilaf antara ulama, masing-masing punya pegangan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baca lagi at-ta'min wa jahrul imam bih. At-ta'min wa jahrul imam bih. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil fatihati qala amin, yajharu wa yamuddu biha sautahu, wa kana ya'murul muqtadina bita'mini وعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المقضوب عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام وتأمين خلف الإمام. التأمين وجهر الإمام به. Mengucapkan amin, dan imam hendaklah menjaharkan bacaan amin. Setelah imam baca waladhal, hendaklah dia kuatkan bacaan amin. Demikian juga makmum, ya, makna amin dalam bahasa Arab istajib, kabulkan ya Allah, amin, istajib, kabulkan ya Allah, ya. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil fatihah, dan adalah Rasulullah jika selesai membaca Fatihah, qal, beliau akan berkata amin, yajharu wa yamuddu biha sautah, atau yujhiru wa yamuddu biha sautah. Rasulullah membaca amin dengan jahar, dengan diperdengarkan, dan beliau memanjangkan bacaan aminnya. Bagaimana bacaan aminnya? Amin, amin, ya, bukan amin, karena amin maknanya ya orang yang beriman, bukan kabulkan, ya, bukan amin artinya orang yang terpercaya, ya, bukan amin, bukan amin, tapi amin. Itulah Rasulullah panjangkan. Hanya dua harakat. Mimnya boleh 4, boleh 6 kalau pakai hukum tajwid. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد الإمام. Dan Rasulullah memerintahkan makmum segera membaca amin amin setelah imam. Fayaqulu, beliau bersabda, idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim, jika imam mengucapkan dalam bacaan Fatihahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka katakanlah amin. Fa innal malaikata taqulu, sesungguhnya malaikat juga berkata amin. Allahu akbar, ya. Jadi tatkala kita mengucapkan amin, malaikat-malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, sesungguhnya imam juga mengatakan amin. Wa filab din, dalam redaksi lainnya, idza ammanal imamu fa amminu, jika imam membaca amin, ucapkan pula bacaan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya ketika diucapkan bersesuaian dengan aminnya malaikat. وفي لفظ آخر dalam riwayat lainnya, redaksi lainnya, إذا قال أحدكم في الصلاة آمين, jika salah seorang mengucapkan amin dalam salatnya, والملائكة في السماء آمين, malaikat di langit juga mengucapkan amin. فوافق أحدهم الآخر, jikalah berkesesuaian antara aminnya dia dan aminnya malaikat, غفر له ما تقدم من ذنبه, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi amin ini diucapkan juga malaikat di langit sana. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, faqulu amin yujibkumullah, ucapkanlah amin, niscaya Allah akan kabulkan doa kalian. Wa kana yaqulu, dan ada Rasulullah pernah bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, tak pernah Yahudi begitu irinya kepada kalian, ma hasadatkum ala salam wa ta'min, sebagaimana irinya mereka dengan ucapan salam kalian dan ucapan amin kalian, khalfal imam, di belakang imam-imam kalian. Jadi ucapan amin ini kekhususan umat ini. Demikian juga ucapan assalam ketika kita sholat di belakang imam, yang membuat Yahudi begitu iri kepada kaum muslimin. Subhanallah. Dalam banyak hal Allah beri petunjuk orang-orang beriman, membuat iri Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara berselisih dalam hal hari yang mereka beribadah padanya. Yahudi mengambil hari Sabtu, Nasara mengambil hari Minggu atau Ahad. Allah beri petunjuk orang-orang beriman antara kedua hari tersebut, yaitu hari Jumat sebaik-baik hari. Dalam banyak hal mereka iri kepada kaum muslimin. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwatul kiram. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Ada pertanyaan yang mampu saya baca dan jawab, saya jawab. Afwan Ustaz, masjid di tempat anda tinggal sering diputarkan lagu dan nyanyian dengan volume keras melalui tua masjid. Pertanyaan anda Ustaz, boleh tidak ana mengambil, mencuri kaset-kaset tersebut dan membuangnya? Jangan, nanti kau masuk penjara. Ya, tanpa pengetahuan pengurus masjid atau orang lain, jangan. Mudarat lebih besar daripada maslahatnya. Dalam mengingkari kemungkaran, hendaklah timbang-timbang mana sisi maslahat mudaratnya. Suatu kemungkaran jika diingkari menimbulkan kemungkaran lebih besar, haram diingkari. Ya, maka tindakan seperti ini tak benar. Ya, andai kata kau curi hari ini, besok didatangkan satu kontainer kaset. Dari akarnya cabut dengan ilmu. Hari ini kau curi, besok didatangkan lagi. Siapa yang punya kerja nih, pasang CCTV nanti. Ketangkap malu. Kalau ngaji mencuri, di mana kau ngaji? Malu kita. Ustaz, pada hari Jumat sebagian jemaah datang sholat Jumat jam 10. Sampainya di masjid, ternyata anak-anak sedang belajar tahfiz sehingga mengganggu orang sedang sholat sunnah. Mohon solusi Ustaz, datang jam 11. Inilah yang bisa kita buat. Atau sholat antum di masjid lain, mungkin lebih parah, Qurannya lebih keras panjang saat sebelum khatib naik. Ustaz, suatu hari anak sholat disebah laki-laki tua, Kenapa disebutkan kata-kata tuanya? Mau tua mau muda. Dalam pertengahan salat beliau terbatuk dan muntah, namun muntahnya tidak sampai ke sejadah. Apakah salat yang muntah secara tidak sengaja sebatal salatnya? Tidak. Muntah tak membatalkan salat. Ya. Yang penting dia berusaha untuk tidak mengotori tempat. Mungkin dengan berusaha menampungnya dengan tisu atau pakaiannya atau serbannya dan seterusnya. Bagaimana Ustaz, kadang ada sejamaah yang belum lagi imam mengucapkan waladhalin, selesai membaca ada makmum dengan menyambut cepat amin. Sepertinya makmum tersebut tidak sabaran, ya suruh dia sabar. Katakan aku imam ya, kau jangan cepat-cepat baca. Kalau kau lebih dulu baca, kau jadi imam ke depan sini. Ustaz, apakah makmum harus menyelesaikan bacaan fatihahnya pada saat bacaan sir ketika imam sudah ruku? Ketika mampu dia singkat, maksudnya dia baca dengan cepat, baca. Andai kita tak sempat membaca dengan cepat karena dia terlambat dan dikhawatirkan imam telah bangun daripada rukunya, maka langsung ikuti imam. Tak mengapa, sebagaimana hadis Abu Bakrah yang datang ketika Rasulullah SAW sedang ruku, maka langsung dia takbir sembilan ruku kemudian berjalan dalam keadaan ruku. Menunjukkan kepada kita, tak mengapa sekiranya dia tinggalkan bacaan ruku itu, bacaan Fatihah tidak sempurna demi mengikuti rukunya imam. Ya, tapi apabila dia merasa yakin dapat mengejar imam ruku, selesaikan. Ya, jangan sampai imam telah bangun dia baru ruku agar tidak berbeda gerakan dengan gerakan imam. Ya, apakah ada dasarnya dalil yang memberikan waktu senggang sesudah amin kepada makmum? Ya, ada, nanti insyaallah kita baca. Ada beberapa sakatat diamnya imam, di antaranya selepas takbiratul ihram dia diam sejenak. Itu diam yang pertama. Diam kedua, ya, setelah membaca Fatihah. Ya, ada yang menambahkan dua diam lagi. Diam yang ketiga, ya, setelah membaca surat sebelum takbir untuk ruku. Diam sejenak baru takbir. Ya, ada yang menambahkan lagi, ya, empat jadinya. Kapan lagi dibaca? Kapan lagi diam? Ya, itu diam setelah imam, ya. Tadi kapan saja? Pertama ketika imam setelah takbiratul ihram, kedua setelah membaca Fatihah, yang ketiga ketika ya ini akan rukuk. Ya, ini waktu-waktu diamnya imam. Ya, sejenak. Tapi jangan panjang kali nanti tidur makmum. Karena panjangnya dia kan, atau nanti makmum mengira imamnya lupa, subhanallah, teriak pula makmum. Perkirakan selesai bacaan mereka Fatihah, langsung dibaca Fatihah. Ya. Kemudian Ustaz, apakah bapak tiri suami menjadi mahram bagi istri? Bapak tiri suami itu ya mahram bagi yakni bapak tiri itu bapak tiri suami tidak mahram bagi istrinya. Karena tak ada yang menghubungkan antara mereka. Ya. Tapi yang namanya anak tiri bagi seorang itu mahram. Ayah tiri bagi seorang mahram. Ya, tak boleh menikah. Karena setelah dinikahi ibunya, anaknya tak boleh. Dinikahi anaknya, ibunya tak boleh. Haram selama-lamanya. Tahrim al-ta'bid. Ya, mahramiyah al-ta'bid, mahram sepanjang masa. Walaupun sudah diceraikan, anaknya tak boleh nikah ibunya. Kalau sudah terjadi akad. Walaupun sudah diceraikan, ibunya tak boleh anaknya, begitu juga sebaliknya. Tapi andai kata seseorang ya punya ayah tiri dan dia laki-laki. Ya. Dan dia punya istri, istrinya ini tidak mahram bagi ayah tirinya. Karena tak ada yang menghubungkan antara keduanya. Terakhir, bagaimana menyikapi pendapat tokoh agama yang mengatakan kenapa dakwah salaf melarang orang dari zikir jamaah? Karena tak ada contohnya. Ya, merayakan murid Nabi, tak ada contohnya. Dan lain-lain panjang ini. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.